perkasa, langkah pemuda menyusun gerak, pencak berseni menjelik darah, di ekor mata terpaut rasa, oi, dalam hati alun beralun tak menuju alun irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung hai untuk mengalun lagu rasa cinta yang terindah. Kilau bersinar kabar kau beri.